karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-23 ini didukung oleh para pelaku. Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Nia sebagai Narti, Tato sebagai Sumarna, Dedi sebagai Rantika, Cika sebagai Umi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, bencana mulai mengintip desa Sendang Karang. Bencana yang pernah terjadi 20 tahun yang lalu, bencana yang meminta banyak korban. Kini bencana itu mulai kembali dengan korban pertama adalah tetua desa itu. Namun kali ini, ada dua orang pandai yang sudah bersiap selama 20 tahun untuk menghadang dan memusnahkan penyebab bencana itu. Tapi apakah mereka siap sementara perpecahan sedang terjadi di antara mereka tanpa mereka sadari? Kita harus pergi, Bang. Cepatlah. Ah, kamu sudah tahu, Umi, kalau pembunuh itu bernama Mak Rompang. Ah, itu kan kata Tuk Tunggal. Ya, kata Tuk Tunggal. Dan kata orang-orang. Kemarin malam di atas tempat tidur calon pengantin perempuan terdapat 3 kuntum bunga kemboja. Kemarin emak Sinarti sudah memasang dukun, Bang. Dan kata dukun yang menjaga keselamatan calon pengantin perempuan bahwa itu cuma kebetulan. Itu dukun goblok. Padahal kata orang di tiap tampuk bunga kemboja itu terikat sehelai rambut. Hah? Rambut yang kasar dan tajam. Rambut itu adalah rambut Mak Rompang. Kata Tuk Tunggal, Mak Rompang selalu akan menggantikan pengantin perempuan. Bila calon pengantin perempuan itu bertahi lalat di tepi bibirnya. Karena ketika Mak Rompang masih muda, kekasihnya direbut oleh seorang gadis yang ada tahi lalat di tepi bibirnya. Sedangkan Narti anak si Wira itu ada tahi lalatnya di tepi bibirnya. Ini pasti cerita dari Tuk Tunggal lagi, kan? Iya. Tuk Tunggal itu yang tahu sejarah Mak Rompang. Sudah Lumi, kita tidak usah pergi. Aku tidak mau melihat kejadian yang mengerikan di tempat pengantin perempuan itu nanti. Kita harus datang, Bang. Semua orang di desa ini datang. Apalagi perayaan itu sudah dijamin keselamatannya oleh seorang dukun yang hebat, kan? Siapa nama dukun itu? Abah Kunta. Kalau dibandingkan dengan Tuk Tunggal, maka Tuk Tunggal itu tidak ada apa-apanya, Bang. Abah Kunta ini dukun yang hebat. Di mana desanya? Dari Lubuk Mentilin. Ayolah, Bang. Hari sudah mulai gelap. Aku merasa agak takut, Mi. Kita di rumah sajalah. Dulu waktu kita baru menikah, Abang bilang, Abang itu jagoan, Abang pemberani. Sekarang baru dengar nama Mak Rompang saja sudah takut. Sudah. Ayo kita berangkat. Kedua orang tua Sena itu sudah berjalan di jalan desa. Sedangkan hari sudah mulai gelap. Bahkan bulan purnama sudah tampak di sebelah timur. Suasana yang sunyi terasa semakin aneh oleh mereka. Karena hawa dingin terasa menusuk tulang. Karena angin gunung bertiup kencang ditinggal oleh suara burung malam. Bahkan lolong anjing hutan terdengar di kejauhan. Kok kamu berhenti berjalan? Aku tidak bisa berjalan cepat-cepat seperti tadi. Aduh, kita harus cepat. Lihat, jalan desa ini sepi sekali. Tidak ada orang yang lewat. Itu karena abang mengocah dulu tadi di rumah. Sehingga kita sudah kemalaman. Kita harus cepat-cepat. Karena di sini dulu Mak Rompang hilang ketika muda. Jadi Mak Rompang itu belum mati ya, Bang? Entahlah, dia hilang begitu saja. Pasti ini cerita dari Tuk Tunggal lagi. Sudahlah, ayo jalan. Tidak ada orang yang lewat sejak tadi. Kok jadi kamu yang ketakutan? Entahlah, Bang. Tiba-tiba saja perasaanku jadi tidak enak. Bang, tolong anjing itu. Aduh, menambah rasa takut, Bang. Anjing hutan itu melolong karena melihat bulan purnama. Lihat, Bang. Kita akan dapat teman dalam perjalanan ini. Tuh, lihat, Bang. Ada tiga orang berjalan di depan kita. Pasti tujuannya ke rumah calon pengantin perempuan, Bang. Mana? Itu, di depan kita. Masa tidak kelihatan, Bang? Baju mereka bagus-bagus. Apalagi kena sinar bulan seperti ini. Wah, baju mereka bertambah bagus kelihatannya, Bang. Kamu jangan main-main, Umi. Aku tidak melihat siapa-siapa di depan kita. Aku tidak main-main, Bang. Aku betul-betul melihat mereka. Seorang perempuan muda dan dua orang perempuan setengah daya, Bang. Apakah istriku melihat Mak Rompang? Nah, Bang, mereka berhenti, Bang. Mereka seperti menunggu kita. Jalan terus. Jangan perhatikan mereka. Itu cantik sekali. Nah, dia tersenyum pada kita, Bang. Jangan lihat mereka, ayo. Kamu senyum sama siapa, Umi? Sama mereka. Mereka juga senyum pada Abang. Mereka berdiri di mana? Bang, mereka berdiri di sebelah Abang. Mereka memperhatikan Abang. Sekarang mereka ada di mana? Mereka ada di belakang kita, Bang. Mereka berjalan di belakang kita. Aku dan istriku, mereka ikuti. Tapi aku tidak melihat mereka. Aku tidak mendengar langkah mereka. Bang, bagaimana kalau kita berjalan sama-sama dengan mereka? Kasihan mereka, Bang. Dari tadi aku bilang, jangan pedulikan mereka. Ayo. Kemana mereka, Bang? Aduh, Bang, bulu kuduku jadi merinding, Bang. Lega. Akhirnya sampai juga kita ke tempat perayaan perkawinan ini. Abang sudah bertemu dengan istri Kang Wira? Belum. Nah, itu dia, Bang. Temui dia. Tidak enak kan kita kalau tidak menemui ibu pengantin. Sudahlah. Di situ banyak perempuan. Aku malu. Bang, lihat itu pengantin perempuan. Kenapa? Pengantin perempuan tampak cantik sekali. Iya, cantik. Apalagi sanggulnya dihias dengan untaian kembang melati seperti itu ya, Bang, ya? Iya. Kata orang, kamar pengantin dia sangat indah. Aku mau lihat kamar pengantin dulu ya, Bang, ya? Iya, pergilah. Tapi jangan lama-lama. Iya. Sejak tadi aku tidak melihat Tuk Tunggal dan Ki Pandai Urat. Apakah mereka tidak datang kemari? Hebat juga dukun penjaga pengantin ini, sehingga tidak terjadi apa-apa. Mak Rompang tidak berani mendekat. Padahal tadi di jalan, istriku sudah melihat Mak Rompang dengan dua orang pengawalnya. Cuma sayang, tidak banyak orang-orang yang datang. Mungkin mereka takut datang ke tempat ini. Boleh saya duduk di sini? Di sini tempat laki-laki. Di sana saja, itu tempat perempuan. Saya lebih suka duduk di bangku panjang di bawah pohon ketapang ini daripada duduk di tikar seperti itu. Silakan. Terima kasih. Perempuan ini muda dan cantik sekali. Pasti bukan orang di sini, karena aku belum pernah melihat perempuan ini. Harum sekali perempuan ini. Wangi-wangian apa yang dipakainya? Aku belum pernah mencium bau wangi-wangian seperti ini. Pengantin prianya gagah ya. Apa? Pengantin prianya gagah. Oh iya, iya, gagah. Rupanya dia bicara padaku. Mimpi apa aku? Diajak bicara oleh perempuan secantik ini. Bukan mimpi, tapi kenyataan sebenarnya. Adik, mendengar saya bicara? Iya, dengar. Aneh, dia mendengar aku bicara. Padahal aku bicara di dalam hati. Boleh saya bertanya? Boleh. Abang mau tanya apa? Nama adik siapa? Dan adik berasal dari mana? Saya berasal dari desa ini juga. Masa? Saya belum pernah melihat adik. Kita memang belum pernah bertemu. Nama adik? Jangan tanya nama saya. Kenapa? Nama saya jelek. Masa iya orang secantik adik punya nama yang jelek? Lihat, pengantin pria sejak tadi memperhatikan adik. Dia pasti kagum pada kecantikan adik. Itu urusan dia, tapi abang tidak usah tahu nama saya. Aneh perempuan ini. Berani betul perempuan itu. Siapa? Perempuan yang jadi pengantin itu. Padahal mempelai prianya bukan hak dia. Saya tidak mengerti maksud adik. Perempuan itu telah merebut calon suami orang. Mempelai pria itu punya calon yang lain? Punya. Siapa? Abang lama menunggu aku. Umi, ada apa? Kok tiba-tiba mukamu pucat? Bang, kita pulang saja, Bang. Kenapa? Sebentar lagi kan bisa. Perempuan yang duduk di samping abang ini. Kenapa? Kamu kenal dia? Kok kamu takut? Bukan, Bang. Dia yang aku lihat di tengah jalan tadi, Bang. Dia memakai kembang kemboja di rambutnya. Aduh, aku tidak memperhatikan dari tadi tanda itu. Mari kita pergi. Sebentar lagi aku menyusul. Bang Larna melihat apa? Kok dari tadi memandang ke bawah pohon ketapang itu terus? Aku seperti kenal dengan perempuan itu. Perempuan yang mana, Bang? Itu perempuan yang duduk di bawah pohon ketapang itu. Wah, mengigau. Tidak ada siapa-siapa. Dibilang ada perempuan. Itu kan perempuan, Arti. Lihat, di sampingnya duduk dua orang perempuan setengah baya. Masa kamu tidak melihat mereka? Jangan nakut-nakuti aku, Bang. Betul. Sekarang mereka tersenyum pada kita. Bah, terserah Bang Sumarna. Kalau tidak mau masuk ke dalam, aku masuk duluan. Aneh kamu ini. Sementara suami Narti masih duduk di tempat semula sambil memandang ke arah Mak Rompang yang duduk di bawah pohon ketapang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib Narti? Matikah dia? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.